Semangat ya. Ada SNC, AMC. Selamat datang semuanya SNC Babat ya. Hah? Nanti? Oh SNC Tuban ya. Mepodok lambini soalnya. Sudah puas semuanya? Sudah capek semuanya?